Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Safinatun Najah. Kita sekarang akan masuk ke arkanus shalah, tapi sebelumnya ada pungkasan dari bab aurat. Menutup aurat, aurat sitir dan aurat nadhar ya. Selama ini yang difahami oleh sebagian orang masalah aurat sitir adalah kewajiban menutup aurat. Dikira bahwasanya yang wajib hanya menutup aurat saja, sehingga ada sebagian wanita yang mereka memang menutup aurat, akan tapi masih terlihat lekuk-lekuk tubuhnya. Ini yang harus diperhatikan, dicermati. Kadang-kadang tertukar pembahasan. Kalau di dalam sholat menggunakan baju yang ketat, wanita kalau menggunakan baju yang ketat di dalam sholat sampai tampak lekuk tubuhnya, itu makruh. Itu di dalam sholat, bukan saat berjalan di pasar atau pergi ke mall. Itu urusannya di dalam sholat sendirian di rumah dengan suamimu. Kemudian kalau pakai baju menutup aurat, tapi kok ketat terlihat lekuk-lekuk tubuhmu, itu sholatmu sah, makruh, kalau tidak ada orang lain. Itu pembahasannya di situ. Akan tapi kalau sudah ada orang lain, itu mengganggu. Kalau bersama suamimu, jangankan kok pakai baju ketat, celana ketat. Kamu tidak pakai baju pun juga enggak apa-apa dengan suamimu. Ini pembahasan, ini adalah pemahaman yang salah sekali. Tapi kalau sudah seorang wanita di depan kaum pria, ternyata tidak cukup hanya menutup aurat saja, akan tapi menjauhkan lekuk-lekuk tubuhnya untuk dilihat, itu juga harus kewajiban. Diisyarat disebutkan oleh Nabi bahwasanya sinfani min ahli nar, dua tergolong ahli neraka yang dia tidak akan bisa mencium bau neraka. Di antaranya yang kedua adalah nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usuhunna ka asri mahtil bukh ka asri matil bukhti fal'anuhunna fa innahunna mal'unat la yadkhulna al-jannata wa innal jannata tusammu ra'ihatuha min masafati kada wa kada wa kada wa kada. Nisa'un kasiyatun ariyatun, perempuan yang pakai baju tapi seperti tidak pakai baju. Kasiat pakai baju tapi ariyat, masih membangkitkan syahwat pria yang melihatnya. Mumilatun ma'ilatun, jualannya lenggangnya enggak cukup, enggak berhenti, kayak menggoyang bumi. Berlenggang habis-habisan. Rasa malu sudah tidak ada. Ru'usunna ru'suhunna ka asri matil bukhti. Kepalanya seperti punuk unta. Ditinggikan. Sengaja ditinggikan, apakah rambutnya diangkat ke atas atau ditambah. Ru'usuhunna ka asri matil bukhti. Fal'anuhunna fa'innahunna mal'unat, kutuklah mereka karena ini adalah wanita terkutuk. Tidak akan mencium bau surga. Ini. Kasiat ariyat, pakai baju. Tapi bajunya Masya Allah. Kita perlu insaf saja, khususnya anak-anakku yang putri di sini. Tapi pun kita mengajari orang lain tentu dengan kelembutan. Ada orang yang hijrah dari pakai celana pendek, perempuan pakai celana pendek, masih pakai celana ketat tapi tidak pendek, itu sudah hijrah, sudah perubahan, alhamdulillah. Tapi semuanya harus kita hantarkan kepada kesempurnaan. Kesempurnaan. Kemudian tipis pun hati-hati. Tipis sama nempel di badan. Suatu ketika ada, Imam Ahmad beritakan satu hadis Sayyidina Zaid Ibn Harithah. Itu mendapatkan hadiah kain dari baginda Nabi. Kain Qibtiyah dari Mesir. Akhirnya suatu ketika datang itu Zaid. Ditanya oleh Nabi, mana bajumu tidak kau pakai? Bajunya itu baju lembut kayak kalau sekarang baju kaos. Ada kain kayak baju kaos ya? Yang jatuh nempel gitu. Ya, kayak baju kaos gitu. Baju lembut. Padahal itu tebal. Sayyid Zaid berkata, kasautu biha imraati. Aku kenakan untuk istriku ya Rasulullah. Rasulullah masih ingat kain yang diberikan itu adalah kain yang jatuh nempel sehingga bakal tampak lekuk-lekuk tubuhnya. Apa nas Nabi? Murha. Hadis sini sahih. Murha. Suruh istrimu faltaj'al tahtaha ghulalatan. Suruh istrimu untuk membuat di dalamnya adalah gulalatan itu kain, pakai daleman. Pakai daleman. Inni akhafu, aku khawatir, antasifa hajma idhamiha. Aku khawatir kalau pakai baju yang lembut, yang jatuh begitu, akan tapak lekuk-lekuk tulangnya, lekuk-lekuk tubuhnya. Dan riwayat yang semacam ini banyak. Masalah khasiat ariyat itu Imam Muslim juga meriwayatkan. Banyak hadis Bukhari yang meriwayatkan. Imam Ahmad meriwayatkan. Cuman ini hampir lepas dari pandangan. Kenapa? Karena zaman dulu gak ada baju aneh-aneh begitu. Nah, kita ngelihat baju kuatat itu kan baru-baru ini juga. Dulu hampir gak kebayang yang demikian itu. Wah, itu bangganya perempuan pakai baju yang semacam itu. Kita mohonkan ampun, semoga Allah mengampuni mereka. Nah sekarang harus paham, khasiat ariyat ya kayak begitu. Dulu menerjemahkan khasiat ariyat, pakai baju tapi masih telanjang. Gimana sih pakai baju kok masih telanjang? Oh sudah pakai baju, akan tapi tak masih. Terlihat lekuk-lekuk kadang, dan semua wanita itu dalam hati kecilnya, kecuali diperangi dengan hati kemuliaan, hati kecilnya, hati kewanitaannya itu pengen dipandang oleh orang laki-laki dia cantik, pengen dipandang menggoda bodinya dan seterusnya. Maka dia pengen memamerkan. Kecuali seorang wanita yang sudah diberi oleh Allah rasa malu yang tinggi sehingga dia tidak rindu pamer lagi. Maka berubahlah menjadi wanita mulia. Sehingga kuncinya di situ ada al-haya. Perempuan itu kalau sudah malu, kalau sudah pemalu dengan keiman, pemalu yang artinya iman tadi, rasa malu, dia malu yang sesungguhnya, malu. Kalau malu ya malu terlihat auratnya malu. Tapi kalau sudah tidak punya malu, seorang perempuan luar biasa, seolah-olah mohon maaf, sesuatu yang harus disembunyikan taruh di jidatnya, kehormatan yang disembunyikan taruh di jidatnya. Contoh aja. Hampir tidak ada laki-laki yang di pinggir jalan menyekat perempuan mengajak berzina. Tapi kalau sudah perempuan sudah tidak punya malu, lihat pakai dandan dan macam-macam, nyekat mobil di tengah jalan mengajak berzina. Orang yang menjual diri. Hampir tidak kita temukan laki-laki. Tidak kita ketemukan laki-laki. Hampir sedikit sekali. Bahkan kalau kita cari ke negeri-negeri pun hampir tidak ada perkumpulan laki-laki yang menjual diri lalu didatangi perempuan-perempuan. Yang ada adalah perkumpulan wanita-wanita yang menjual diri. Ini artinya menjual apa sih? Bukan menjual rambutnya, ya menjual itu yang harus disembunyikan. Na'udzubillah. Itu makanya rasa malu ini kalau sudah hilang bagi seorang perempuan rendah sekali. Makanya dikatakan kemuliaan sebuah rumah adalah dari perempuan. Kalau dia bisa menjaga kehormatan, maka melambung kemuliaan sebuah rumah tangga. Tapi kalau perempuan ini rendah dan hina, Kalau sudah tidak malu, bagaimana? Lambaikan tangan setiap ada mobil. Mau ngapain? Bukan sekedar mau numpang di mobilnya. Ayo berzina. Ayo berzina. Seolah-olah sesuatu yang harus disembunyikan taruh di jidatnya. Nah ini loh, bergesernya rasa malu itu kan perlahan. Makanya ini rasa malu sebetulnya. Kalau wanita mulia, dia akan menutup dirinya. Dan diri hanya untuk suaminya. Untuk suaminya yang halal dan seterusnya. Ini kesempurnaan pembahasan tentang masalah aurat. Jadi tidak cukup para wanita itu menutup auratnya, akan tetapi menutup bentuk tubuhnya itu juga kewajiban dalam riwayat yang banyak. Masalah menutup auratnya babnya beda bab, tapi masalah menutup lekuk tubuh ini juga bab lagi. Fahamkan orang lain dengan kelembutan. Kalau di majelis ilmu seperti ini, majelis ilmu ada tegas, akan tapi ketahuilah bahwa di dalam mengajak orang lain pun kita juga perlu dengan kelembutan dan hikmah. Mungkin ada orang yang tiba-tiba datang ke majelis, kok bajunya masih ketat dan sebagainya. Kita tidak perlu rame lah ngusir dia. Oh, dia baru hadir majelis pertama, kedua, ketiga, nanti berubah sendiri dia. Tapi kita sendiri harus faham, beginilah hukumnya. Baik. Termasuk alangkah sempurnanya wanita yang sudah pakai baju yang besar seperti ini. Kemudian senantiasa di dalamnya menggunakan penutup yang lain lagi. Celana rahimallahu al-mutasarwilat minanisa. Semoga Allah memberikan kasih sayang wanita yang pakai celana tapi di dalam celananya, bukan celana taruh di luar. Jangan ditukar tempatnya. Celana di dalam, karena apa? Mungkin di saat dalam keadaan tertutup, kepleset, tersingkap, auratnya masih tertutup. Kemudian juga, mungkin kadang yang namanya baju setebal apapun, apalagi jaguar jika warnanya hitam dan sebagainya, kadang kena sinar matahari dari arah yang berlawanan, akan terlihat lekuk-lekuk tubuh itu di balik terawangan daripada sinar matahari. Tapi kalau sudah dia pakai baju dobel, tidak akan terlihat lagi. Itu pun ada hubungannya dengan kemuliaan. Masalah panas dan sebagainya. Itu karena kebiasaan kok. Karena kebiasaan. Dan semakin bersih kalau terjaga dengan di dobel-dobel kulit itu, di saat dibuka untuk sang suaminya, ya bersih, lebih bersih. Daripada kulitnya diumbar kena matahari setiap saat. Baik, ini adalah masalah kesempurnaan kemuliaan seorang wanita. Yakini wahai anak-anakku semuanya, masalah-masalah semacam ini. Tapi ingat setelah itu jangan pandang orang lain dengan pandangan picik dan merendahkan. Baik, kemudian kita masuk bab arkanus sholati, rukun sholat. Selesai masalah aurat. Arkanus sholati, rukun sholat. Rukun sholat ada dua, ada tiga. Secara umum, sebelum kita baca nasnya, fahami, rukun sholat itu hanya tiga, kok gak banyak. Masa ngafal tiga aja gak bisa dalam satu majlis? Enggak. Rukun sholat ada tiga. Yang pertama adalah rukun qalbi. Yang kedua adalah rukun qauli. Yang ketiga adalah rukun fi'li. Ini untuk mempermudah hafalan saja. Rukun qalbi ada satu. Yaitu niat. Rukun qalbi satu, niat. ada satu niat. Rukun qawli, qalbi itu kan di dalam hati, niat tempatnya di mana? Di hati. Rukun qawli, qaul. Qaul itu apa sih? Ucapan, perkataan. Rukun yang diucapkan. Rukun yang diucapkan ada lima. Artinya yang wajib dibaca cuma lima. Satu, takbiratul ihram. Mengucapkan Allahu Akbar. Yang kedua, membaca surat Al-Fatihah. Tambahnya Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Jangan ditinggal ya. Membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian surat Fatihah. Yang ketiga, membaca tasyahud akhir sebelum salam. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadah. Ashhadu an la ilaha illallah. Namanya tasyahud karena di situ ada asyhadu-nya. Disebut tasyahud karena ada syahadatnya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di situ tok. Paham syahadat? Asyhadu Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keempat, ini rukun yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu rukun yang keempat. Membaca sholat. Wajib membaca sholat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai di situ. Kamu sholat ala Sayyidina Ibrahim. Ini tambahan itu. Yang kelima. Assalamualaikum. Jadi selain itu gak wajib dibaca. Seandainya. Yang penting kamu membaca lima ini sudah sah sholatmu. Misalnya Allahu Akbar, setelah itu membaca Fatihah, sampai Allah bolin amin, langsung ruku. Rukunya diam tak? Enggak pakai Allahu Akbar. Ya sah. Cuman kehilangan pahala, pahala tasbih, pahala zikir. Nah, cuman kita menjelaskan mana yang wajib dulu. Adapun selama ini yang kita laksanakan banyak amalan sunnah. Nah, perlunya apa untuk kita pilih mana yang wajib dan mana yang sunnah di sini? Kalau kita, alhamdulillah dari kecil kita belajar agama, makanya dari oleh bapak kita, ibu kita, guru kita, kita pun waktu kecil belajar bukan saja yang wajib, sampai sunnah-sunnah pun kita hafal. Ya tidak? Karena kita menghafal amalan sholat di saat kita belum wajib sholat. Kita masih kecil. Kita masih kecil sudah bilang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati Allahumma ba'd Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi dan seterusnya. Nah, ini waktu kita belum balik. Nah, tapi sekarang kamu sebagai ustaz, kalau ngajar orang dewasa, kalau orang dewasa kan harus sholat hari itu juga kan. Kalau kita masih kecil kan bisa ditunda sholatnya, miring-miring juga masih dimaafkan karena belum balik, ya enggak? Tapi kalau orang dewasa belajar kepada kita, jangan diajari semua termasuk sunat-sunatnya itu. Diajari yang wajib dulu. Jangan langsung suruh menghasil doa iftitah kabiro. Enggak hafal-hafal dia nanti. Suruh ngafalin lima saja. Bisa Allahu Akbar, bah, nenek, kek, Allahu Akbar. Bisa nak Allahu Akbar. Boleh, satu. Fatihah, Fatihah. Fatihah bulat, tak apa-apa. Karena baru masuk, baru sadar dia. Fatihah dulu. Baru tasyahud. Baru salat. Assalamualaikum. Suruh salat. Selebihnya nyusul nanti baru diamta kasih kesunahan-kesunahan. Nah, ini kita harus bisa membedakan antara orang yang anak kecil yang belajar dengan kita, boleh kita ajar dengan sempurna. Karena memang pada dasarnya dia belum wajib sholat. Tapi kalau sudah orang dewasa, dia harus sholat saat itu. Maka ajari yang wajib dulu dong. Baik. Itu rukun qawli. Nanti dirinci. Nanti akan dijelentrehkan sekaligus waktu membaca ini. Rukun qawli. Setelah itu rukun fi'li. Rukun fi'li pertama, berdiri. Dua, rukuk. Tiga, i'tidal. Empat, sujud. Berapa sekarang? Lima. Lima duduk di antara dua sujud. Terus, 6, 7 dalam tasyahud. Duduk dalam tasyahud. 7 tertib. Ada 7 ya. Berarti semuanya berapa jumlahnya? 7 tambah 5, 20. Berapa? Melek. 7 tambah 5 berapa? 12 tambah 1? 13. Itulah rukun 13. Plus, 4 itu tumakninah. Tumakninah di mana? Biar mudah menghafalnya. Tumakninah di dalam rukuk, tumakninah dalam iktidal, tumakninah di dalam sujud, tumakninah di dalam duduk di antara dua suhu. Ditambah plus 7 ditambah 4. Tumakninah. Tumakninah di dalam apa? Rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua. Berapa? 4 tambah 13? Berapa? Yakin? Kira-kira sudah bisa menghafal enggak kamu? Keluar dari majelis langsung hafal kan? Coba anak. Rukun golab ada 1. Niat. Rukun qawli ada 5. Tahiyatul ihram, Fatihah, tasyahud, sholawat, salam. Selesai. Rukun qawli, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk dalam tasyahud, tertib. Ditambah 4 tumakninah dalam. Sudah, ini tidak usah melihat kitab, sudah hafal. Kalau tidak hafal, nanti kamu tak pindah ke SLB. Nah, cek ya, kan mudah menghafalnya. Selesai. Sekarang kita rinci satu-satu. An-niyatu, niat. Seperti yang disebutkan kemarin, niat itu kostu syai'i muqtarinan bifi'lihi. Yang namanya niat itu bermaksud dengan hati melakukan sesuatu, tapi niatnya itu dibarengi dengan pekerjaannya. Kalau wudhu pas membasuh wajah. Kalau sholat waktu takbiratul, niatnya waktu Allahu Akbar. asli niat, wajibnya niat di dalam hati. Tulis. Dan sunnah untuk diucapkan dengan lidah. Sebelum berniat yang sesungguhnya, untuk membantu konsentrasi dan kekhusyukan. Ya, jadi mengucapkan itu membantu. Jadi kamu ngerti mau ngapain sih? Coba aja lagi main, Allahu Akbar. Pikiran kita tuh masih kebawa dengan amalan sebelum sholat. Mungkin lagi main, nonton televisi, atau lagi ngapa, tiba-tiba Allahu Akbar. Perlu aja jeda untuk memangkas antara kebiasaan pekerjaan kita sama sholat ini. Hadirkan niat dengan lesanmu. Usolli, aku mau bersolat. Fardu dhuhr. Arba rakaatim. Disadari. 4 rakaat. Mustaqbilal kita menghadap kiblat. Nah, ini belum niat yang sesungguhnya. Makanya para ulama mengatakan sunnah karena ini membantu konsentrasi waktu Allahu Akbar. Karena kita sudah ada di hati kita, apa yang akan kita lakukan? Aku niat sholat dhuhr langsung. Allahu Akbar. Nah, ini waktu Allahu Akbar itu dihadirkan niat tadi. Jadi bukan niat yang panjang itu dibaca sunnah waktu takbiratul. Ya enggak mungkin mau kita lagi mengucapkan takbiratul ihram kok membaca usolli fardhu dhuhri. Ya enggak bisa. Kan ingat, niat itu berbarengan dengan apa? Pekerjaan. Dan pekerjaan rukun qawli yang pertama apa? Allahu Akbar. Masa Allahu Akbar dibarengi dengan ucapan niat? Ya enggak mungkin. Berarti ucapan niat itu sebelum atau waktu? Sebelumnya. Maka sunnah, mungkin kita lagi ngomong, "Eh, kamu anu duitmu di mana? Rotiku hilang. Dimakan tikus." Allahu Akbar, kan masih ke bawah-bawah samongan. Dipangkas dengan niat dengan salli fardhu dhuhr. Baik. Niat di dalam yang hal yang harus dihadirkan di dalam hati saat niat. Bukan di lidah lagi. Hal yang harus dihadirkan dalam hati saat niat. Dalam bahasa fikihnya, al-mu'tabaratu, yang dianggap dalam niat itu. Yang harus dihadirkan di dalam hati saat niat. Saat takbiratul ihram maksudnya. Satu, sholat fardu. Beda sholat fardu dengan sholat yang lainnya. Jika sholat fardu, maka yang harus dihadirkan di dalam niat, di dalam hati, 3 hal. Satu, al-qasdu atau maksud, bermaksud melakukan sholat, bermaksud. Yang kedua, ta'yin. Menentukan sholat yang akan dilakukan. Sholat apa ini? Anggap saja duhur. Yang ketiga, menghadirkan kefarduannya, kefarduan. Bahwasanya duhur ini wajib. Dalam bahasa Indonesianya, yang perlu dihadirkan hati, aku niat sholat duhur. Tok. Aku niat sholat duhur. Aku niat sholat duhur fardu. Aku niat duhur fardu. Aku sholat duhur fardu. Dalam bahasa Arab, usalli fardot. Itu tok pendek itu yang perlu dihadirkan. Usalli fardhu dhuhri. Nah, makna usolli fardhu dhuhri itu yang perlu kita hadirkan waktu Allahu Akbar. Solli fardhu dhuhri, Ya, sebisamu. Kita harus khusyuk waktu Allahu Akbar. Pokoknya lintasan. Salli fardhu aku salat duhur. Allahu Akbar. Itu saja yang perlu dihadirkan di dalam niat. Sehingga jangan sampai kena waswas. Yang kena waswas itu kan menganggap yang dihadirkan yang panjang. Salli fardhu duhri arba raka'ati mustaqbil qiblati adamillahi ta'ala. Oh, Allah. Allah. Allah. Allah. Waswas. Mau dihadirkan yang panjang itu. Yang dihadirkan tiga saja itu. Salli fardhu duhri. Jadi makna dihadirkan, makna salli fardhu dhuhri, maksudnya yang perlu kita hadirkan di dalam waktu kita takbiratul ihram adalah tiga itu. Aku niat salat duhur yang fardhu. Salli. Allahu Akbar. Waktu mengucapkan Allahu Akbar, ingat Allah kita. Tapi ingat maksud tadi, aku mau salat dhuhur. Pendek sekali. Jika itu salatnya salat far. Jika itu, kedua, salat sunnah. Rawatib dua. Yang dihadir, yang wajib dihadirkan dua. Salat sunnah rawatib yang wajib dihadirkan dua. Yang pertama al-qasdu atau bermaksud. Yang kedua adalah ditentukan salatnya. At-ta'yin, ditentukan salatnya. Usalli ikut niat. Qasdu. Qabli atau dhuhri? Sebelum dhuhur. Baik. Kembali kepada tadi sholat fardu. Kita mengucapkan sebelum takbiratul ihram. Usalli fardu dhuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adalillahi ta'ala. Ini sunnah tambahannya tadi. Di samping mengucapkan sunnah, kenapa? Sebagian orang mengatakan tidak sunnah, astagfirullah. Kenapa tidak sunnah? Meyakinkan kembali kalau sholat ini fardu. Coba baca doanya, baca, dengar kalimatnya. Usalli fardhu dhuhri, aku sholat dhuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Benar tanda? Mustaqbilal qiblati, sudah benar kiblatku. Ada sebagian orang mengkritik, itu tidak sunnah. Bid'ah. Loh, kok serem banget. Itu sebelum sunnah, sebelum niat memang. Bahkan kalau seandainya kita sebelum takbiratul dzikir takbiratul ihram tuh ngajak running, "Hei para jamaah, ingat kita akan sholat apa? Duhur, berapa rakaat? 4 rakaat. Kiblatmu sudah benar, sudah aurat sudah ditutup. Karena siapa kita sholat? Karena Allah. Ya sudah yuk. Allahu Akbar." Ya enggak apa-apa, bagus itu. Biar sadar, biar ingat. Memang ada sebagian orang yang begitu mudah mengatakan bid'ah. Jadi kalian jangan bergeming di luar sana dibid'ahkan orang mengucapkan usalli. Usalli itu bid'ah. Kif usalli bid'ah. Itu sebelum niat itu. Niat yang sesungguhnya kapan? Takbiratul ihram. Baik. Ini dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Kalau sholat sunnah yang rawatib, ya rawatib itu yang waktunya tertib. Dan ada namanya duha, witir, qabliyah duhur, ba'diyah duhur. Itu namanya sholat rawatib. Waktunya sudah tertentu. Ada dua. Bermaksud sama menentukan. Sholli duha. Sholli duha. Enggak ada tambahannya. Enggak harus sebutkan sunnah. Semua orang tahu sunnah. Kalau sholat sunnah rawatib, dua tok yang harus dihadirkan. Sholli duha. Sholli duha. Aku sholat duha. Sudah sah. Sholli duha. Allahu Akbar. Yang ketiga adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak yang perlu dihadirkan dalam hati satu saja, yaitu al-qasdu, bermaksud. Selesai niat. Baik. Setelah niat apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. harus lafaz Allahu Akbar. Harus pakai Allahu Akbar. Allah Ar-Rahmanu Akbar. Ar-Rahmanu Akbar. Maknanya benar. Tapi sahnya hanya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan nanti ada syaratnya, memang waktu takbiratul ihram itu harus mengucapkan Allahu Akbar, kita sudah dalam keadaan berdiri, kita menghadap ke kiblat dengan bahasa Arab. Mau ditulis. Waktu mengucapkan Allahu Akbar itu, kita harus berdiri. Bagi yang sholatnya berdiri. Berdiri. Menghadap kiblat. Harus benar-benar sudah menghadap. Maka ditata dulu. Sehingga selama ini diajarkan para ulama kita, niatnya sendiri, mukaddimah niat, mustaqbilal kiblati itu ya biar benar menghadap kiblat. Sebab kalau niatnya masih miring, enggak sah menghadap kiblat. Bahasa Arab, enggak boleh diganti Allah Maha Agung. Kecuali siapa? Orang yang enggak bisa bahasa Arab sama sekali, enggak bisa Allah Akbar. Yang keempat, mendengar. Harus kita mendengar, memperdengarkan takbir kepada diri kita sendiri minimal. Kalau imam kepada orang lain, di batin dong gak sah. Harus kita mengucapkan dan didengar. Kuping kita sendiri dengar. Yang keberapa? Lima. Lima itu pas takbiratul ihram, niat dibarengkan. Dibarengkan dengan niat. Kesadaran kalau kita mau melakukan sholat. Miftahu sholati at-tahuru. Wa tahrimuha at-takbiru. Miftahu sholati at-tahuru. Kuncinya sholat adalah bersuci, wudu dulu. Tahrimnya, namanya takbiratul ihram, disebut takbiratul ihram karena apa? Yang semula halal jadi haram. Kemarin boleh, tadi boleh jalan-jalan jadi haram. Makan boleh jadi haram. Takbiratul ihram. Baik. Itu takbiratul ihram. Kemudian yang ke berapa? Tiga. Yang ketiga adalah al-qiyamu 'alal qadiri. Berdiri bagi yang mampu. Yang tidak mampu dalam berdiri boleh duduk. Enggak boleh, enggak bisa duduk, baring. Enggak bisa baring, telentang. Enggak bisa telentang. Suka-suka, tengkurap kayak. Bebas. Urutannya begitu. Yang ada urutannya berdiri, duduk, baring, telentang. Diupayakan tetap menghadap kiblat. Karena kiblat termasuk apa? Menghadap kiblat apa? Syarat sahnya salat. Makanya kalau kita berdiri, dada kita yang menghadap. Berdiri dan duduk, kita menghadap dengan dada kita. Kepala, wajah enggak harus. Dada yang menghadap ke kiblat. Sehingga kepalanya begini juga sah. Cuman toleh-toleh makruh. Tapi kalau dada yang begini, batal. Dada yang berpaling dari Ka'bah, batal. Tapi kepala enggak. Asalkan tidak sampai 3 gerakan berturut-turut. Terus waktu baring menghadap ke kiblat dada dan kepala. Waktu baring yang menghadap ke kiblat dada dan kepala. Ingat. Bayangkan dong. Baring yang menghadap ke kiblat dada harus. Sehingga kalau sudah kamu paham begitu, tidak penting kepala ada di mana. Kalau kepalanya di sini, ya begini. Ya, ya enggak? Kalau kepalanya di bagian sana, kalau kiblat sana, kiblat ke arah depan sana. Seorang laki-laki miring, berbaring begini. Berarti dadanya, ya. Berarti miringnya ke kanan, agar dadanya ada kayak orang mati di kuburan. Tentunya sini sakit, enggak bisa miring. Ya miring ke sini. Yang penting apa tadi? Dada sama kepala. Ya, faham? Tahu dadanya di mana, kepalanya di mana. Itu yang dihadapkan sudah. Jangan banyak tanya nanti. Kepalanya di mana? Masa kepalanya taruh di dapur sana? Bukan. Kepalanya ngadep ke? Sudah. Kepala sama dada. Ya, ya jejer kepala sama dada. Ini kadang-kadang seolah-olah harus seperti baringnya orang meninggal dunia. Itu bagi orang yang memang bisa miringnya seperti itu. Kalau miringnya dibalik ke sini, ya begini. Karena yang diutamakan adalah apanya? Dada dan kepalanya. Nah, kalau telentang, telentang yang menghadap ke kiblat adalah kepala, dada dan kaki. Kepala, dada dan telapak kaki yang melengkung. Kaki kita kan ada melengkung. Boleh saya angkat kaki? Nih. Ini. Ini kan melengkung itu ya. Jarang menyentuh tanah ini ya. Ini yang dihadapkan ke kiblat. Caranya? Caranya bagaimana? Sudah pokoknya, adepkan kakimu ke kiblat itu. Jadi tengkoknya didirikan sedikit, diganjel sedikit agar kepala dada ngadep ke kiblat. Nah, waktu takbiratul ihram itu sudah siap begitu. Dengan 3 model orangnya. Kalau enggak bisa ngadep kiblat ya suka-suka miring sana miring sini orangnya sakit. Nah, waktu takbiratul ihram adalah dia menghadap ke kiblat. Wal qiyam 'alal qadir lah. Berdiri, ini masa berdiri ya. Berdiri bagi yang mampu. Yang tidak mampu berdiri boleh duduk. Kapan seseorang disebut sebagai yang tidak mampu berdiri? Ada batasannya dong. Pertama adalah satu, jika kesakitan dengan berdiri. Sakit. Sakit, betul sakit. Dua, jika merasa pusing, tidak sampai kesakitan. Atau ada sakit yang menjadikan hilang khusyuk. Tidak harus sakit lah ya. Mungkin di atas kapal takut mabuk, kalau berdiri, wah hilang khusyuk. kebingungan, maka duduk. Tiga. Takut. Takut. Takut apa ya? Kelihatan harimau di sana. Kalau saya berdiri kelihatan harimau. Takut harimau atau takut musuh. Nah, ini lagi sholat. Wah, bahaya ini. Lagi perang nih. Eh? Ini kalau sampai saya berdiri, waduh, kacau ini, tembakan nanti. Duduk. Ya? Eh? Tiga aja. Cuma yang pertama dan kedua tidak harus diganti. Yang ketiga harus diganti sholat lagi. Beda. Kenapa kok gitu? Pertama dan kedua sebabnya dari dalam diri kita. Ingat enggak? Pertama apa tadi? Sakit yang parah. Atau hilang khusyuk karena merasa pusing. Ini berarti sebabnya dari dalam diri kita. Tapi takut musuh sebabnya dari mana? Dari luar. Dimaafkan dari luar. Sama dalam bab perempuan yang hamil menyusui. Kalau dia berbuka karena orang lain, wajib dua kan? Wajib qadha sama fidyah, karena orang lain. Tapi kalau karena dirinya sendiri ada, hanya qadha saja. Baik. Jadi kalau di atas kendaraan kita, kendaraannya goyang-goyang, bisa sih berdiri dan kadang-kadang begini, takut jatuhi orang, enggak nyaman. Sudah duduk. Itu dalam sholat fardu. Ini hanya sholat fardu saja. Yang wajib berdiri hanya dalam sholat fardu. Sholat sunnah tidak wajib berdiri. Ingat. Sholat sunnah tidak wajib berdiri, cuman bagi yang sehat sekalipun boleh duduk. Tapi jangan sampai santri al-bahjah nanti terawihnya duduk semuanya. Wah, larutan semuanya nanti. Anak muda kayak kakek nenek. Nah. Tapi secara fikih boleh loh ya. Makanya yang belajar fikih itu kalau tidak pakai warok, tidak pakai hati, kenal Allah, bahaya nanti. Nanti sak pondok ngamalkan ilmu, terawih duduk. Kan berdiri tidak wajib selagi sholat sunnah. Langsungnya, duduk semuanya. Nah, enggak. Cuman pahalanya duduk separuh dari pahala berdiri. Pahala duduk separuh dari pahala berdiri. Itu bagi sholat sunnah yang orang tidak sakit. Tapi kalau kita sakit, na'udzubillah, semoga sehat semuanya. Kalau ada orang sakit, sholat sunnah duduk pahalanya sama kayak berdiri. Pahalanya kayak berdiri. Selesai. Apa tadi? Berdiri ya. Setelah berdiri apa ya? Hah? Fatihah. Berdiri rukun apa? Rukun fi'li. Fatihah rukun? Baik, kita baca Fatihah nanti insyaallah. Pada pertemuan yang akan datang karena sudah waktunya. Baik, jadi dikit-dikit ya. Enggak tahu khatam enggak? Kalau enggak khatam nanti kita kelihatannya akidahnya sudah selesai, kita pindah nanti. Harus kita selesaikan. Kalau tidak khatam ini, kita masukkan ke zawiyah duha. Ini kitab kecil, nak. Ini mudah, kitab kecil. Tapi harus difahami dengan pelan-pelan. Selesai ya. Kita sudah membahas tiga rukun. Niat, berdiri, membaca takbiratul ihram. Baik. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Mudahkan dalam menuntut ilmu. Menjauhkan kita dari segala kemaksiatan. Mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita. Yang sakit disembuhkan. Panjang umur dalam ketaatan, sehat wal afiat. Husnul khatimah. Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.